Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsīran wa nisā'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang paling besar bagi umat manusia, yaitu iman, berislam, beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan segala hal yang akan bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat, dan telah melarang kita dari semua hal yang tidak bermanfaat atau berbahaya bagi kita, baik dunia ataupun akhirat. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Arba'una Hadithan Fit Tarbiyat wal Manhaj, 40 hadis yang berkenaan dengan pendidikan dan dengan manhaj, yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz As-Sarhan hafizahullah ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita memasuki kepada al-hadis al-thamin, yaitu hadis yang ke-10. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmal mu'minina imanan ahsanuhum khulqa, al-muwatti'una aknafa, alladhina ya'lafuna wa yu'lafun, wala khaira fi man la ya'lafu wa la yu'laf. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang beriman atau seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Al-muwatti'una aknafa, orang-orang yang merangkul, yang berbuat baik itu mereka akan membuat nyaman orang lain. Ini merupakan sebuah ungkapan dalam bahasa Arab. Siapakah mereka? Yaitu alladzina ya'lifuna wa yu'lafun, yaitu orang-orang yang mereka itu melembutkan hati manusia dan membuat orang-orang menjadi lembut. Dan tidak ada kebaikan bagi orang-orang yang tidak berbuat lembut kepada orang lain dan membuat orang lain menjadi lembut hatinya. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Awsat. Qauluhu akmalul iman mu'minina imana. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin atau orang-orang beriman yang paling sempurna imannya, di sini menunjukkan fi annal imana yazid wa yanqus kama huwa muqarrarun fi mu'taqad ahli sunnati wal jamaah. Ini menunjukkan bahwasanya namanya iman itu bertambah dan berkurang. Jadi iman itu tidak flat. Iman itu tidak lurus semua. Iman itu tidak sama dalam satu waktu, dari waktu ke waktu, dan juga dari orang ke orang iman itu tidak sama, karena iman itu bertingkat-tingkat, bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat, dengan dosa-dosa. Makanya kita harus berhati-hati dengan keimanan kita, jangan pernah kita merasa aman dengan iman kita. Sedangkan para nabi sallallahu alaihi wasallam itu, mereka adalah orang-orang yang paling merasa tidak aman dengan keimanan mereka. Adapun orang-orang yang merasa iman, merasa aman dengan keimanan mereka, itu adalah orang-orang yang tertipu. Na'udzubillah min dzalik. Wa qaluhu ahsanuhum khuluqa, dan sabda nabi yang paling baik akhlaknya, fihi 'azimu sya'nil husnil khulqi. Husnil khuluqi wa man a'zami syawahidi Sana'ullahi ta'ala ala khuluqin nabiyihi sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim. Dalam sabda ini ada sebuah pelajaran. Pertama, ada beberapa pelajaran. Pertama, bahwa akhlak yang baik itu tinggi atau besar kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya iman yang kuat, tauhid yang kokoh, tapi juga tauhid yang kokoh itu terbukti dengan apa? Dengan akhlak yang baik. Dan di antara dalil atau di antara bukti bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat mementingkan dan sangat mengagungkan masalah akhlak yang baik ini adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memuji akhlak Nabi SAW dalam ayatnya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguhnya engkau hai Muhammad SAW berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang sangat besar, yang sangat baik. Oleh karena itu, tidak ada yang namanya semakin kokoh semakin tidak berakhlak. Justru sebaliknya, semakin tinggi ilmunya semakin berakhlak, semakin kokoh imannya dan tauhidnya, maka semakin akhlaknya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi tafawutun nasi fi husnil khuluqi, dan ini juga menunjukkan bahwasanya manusia itu berbeda-beda, ya, bertingkat-tingkat di dalam akhlaknya, di dalam akhlak baiknya, tidak sama. Ada yang lebih satu orang lebih baik daripada orang lain, atau satu orang lebih buruk daripada yang lain, tidak sama, walaupun mungkin belajarnya sama, walaupun mungkin dari suku yang sama atau dari keluarga yang sama. Wa qawluhu al-muwatti'una aknafa alladhina ya'lifuna wa yu'lafun. Ketika Rasulullah SAW bersabda al-muwatti'una aknafa alladhina ya'lifuna wa yu'lafun, artinya anna du'atal khairi awla nasi bi husnil khuluqi, bahwa para da'i yang menyerukan kepada kebaikan, apalagi yang menyerukan kepada tauhid, menyerukan kepada manhaj yang kokoh, itu adalah orang yang paling utama untuk berakhlak yang baik. Ya, orang paling utama untuk berakhlak yang baik. Fadzalika min asbabi mahabbatin nasi lahum wa qubuli da'watihim. Karena akhlak yang baik itu merupakan sebab-sebab orang akan mencintainya. Ya, dan juga dengan akhlak yang baik itu akan menjadi sebab orang-orang akan menerima dakwahnya. Jangan sampai dakwah tauhid yang berat ini, dakwah kepada manhaj salafus saleh yang memang terasing ini, itu semakin diperberat dan semakin diasingkan dengan akhlak yang buruk dari para penyerunya, dari para da'i-da'inya. Ya. Dan bagi orang-orang yang merasa sudah berbuat, sudah belajar manhaj yang baik, tauhid yang benar, maka hendaknya juga memperbaiki akhlaknya. Oleh karena itu Syekh Abu Isa Al-Haini hafizahullah ta'ala pernah berkata bahwa jika belajar tauhid tidak diiringi dengan belajar tarbiyatun nafs, yaitu pendidikan jiwa, maka akan membuat hati semakin keras. Kenapa? Karena yang dilihat adalah kesalahan-kesalahan orang. Yang diinginkan hanyalah mencaci maki kesalahan orang. Tidak ada hikmah di dalam dakwahnya. Tidak ada kasih sayang terhadap sesama manusia di dalam mendakwahkan tauhidnya. La haula wala quwata illa billah. Kemudian dalam sabdanya wa muwati'una aknafa qala Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala hadza mathalun. Jadi ketika al-muwati'un aknafa itu merupakan peribahasa bahasa Arab. Ya. Hakikatnya adalah apa? Minat tautiah wa hiya at-tamhid wa tadlil. Muwati'un itu berasal dari kata tautiah, artinya adalah pembukaan dan juga artinya pengantar dan juga artinya adalah dalil, yaitu petunjuk. Wa firasun wa tiyun, kemudian tempat tidur itu wati, yaitu sesuatu yang ditempati, ya, sesuatu yang dibaringi. La yu'dhi janbal na'im, yaitu firas itu adalah sesuatu atau tempat tidur adalah yang menyakiti pinggang orang yang tidur di atasnya, ya. Wal aknaf al-jawanib. Aknaf itu adalah pinggang-pinggang, ya. Arada alladzina jawanibuhum wati'atan yatamakkanu fihi min man yusabihum wa la ta'adza. Jadi maksud dari muwati'un aknafa ini adalah orang-orang yang di samping-sampingnya itu merasa nyaman. Ya, jadi orang-orang yang orang sekitarnya itu merasa nyaman, sehingga orang-orang yang bersama dengannya itu merasa apa? Tidak akan merasa tersakiti. Tersakiti dengan apa? Baik dengan perkataannya, baik dengan perbuatannya, ataupun apapun. Nah, itu tentu lebih utama bagi para da'i atau bagi orang-orang yang sudah belajar manhaj yang benar. Wa qaluhu wala khaira fi man la ya'lifu wala yu'laf. Maka di sini merupakan peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peringatan apa? Jangan sampai membuat lari orang-orang. Dengan apa? Dengan perbuatan kita, dengan perkataan kita, dan dengan akhlak kita yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ikhwati fillah, kita lanjutkan kepada hadis tasya, hadis yang ke-9. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fabilisani, wa man lam yastati' fabiqalbi, wa dhalika ad'aful iman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya, ya, dengan perkataannya. Barang siapa tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Hadis ini, ikhwati fillah, itu merupakan hadis yang sangat masyhur di kita. Bahkan kadang-kadang hadis ini disalahgunakan oleh sebagian orang untuk apa? Untuk berbuat anarkis, untuk berbuat kerusakan di muka bumi dengan dalih apa? Merubah kemungkaran. Kenapa jadi demikian? Karena memahami hadis ini tidak dengan pemahaman salafus soleh, tidak pemahaman ulama, tapi dengan pemahaman hawa nafsunya. Sebagaimana dalil-dalil dalam Al-Quran, dalil-dalil dalam As-Sunnah, itu pasti benarnya. Yang salah adalah apa? Yang salah adalah pemahaman. Selama memahami dengan akal sendiri, memahami dengan pemahaman kelompoknya, tidak memahami dengan pemahaman salafus soleh, pemahaman para sahabat, dan pemahaman para ulama yang mereka mengakui itu para sahabat, maka tentu dalil-dalil itu akan dipergunakan dengan semena-mena, ya, melenceng dari makna yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a, barang siapa melihat. Pelajarannya, anna dzalika yashmulu man balaghahu amral munkari bi ru'yatin aw sima', li'anna al-murada as-sa'yu fi taghyirihi hasbal mustata'. Jadi man ra'a ini, barang siapa melihat, itu bukan hanya sekedar dia melihat dengan mata kepala sendiri, ya. Tidak hanya terjadi di depan matanya, bukan seperti itu pemahamannya. Tapi juga mencakup orang yang sampai kepadanya kabar tentang kemungkaran. Ya. Orang yang mengetahui terjadinya sebuah kemungkaran, baik itu dia melihat sendiri ataupun ada orang yang memberikan kabar kepadanya, dan orang itu adalah thiqah, ya, bukan orang yang suka berdusta atau bukan orang yang namam yang suka mengadu domba. Maka di sini melihat itu bisa karena melihat dengan mata kepala sendiri atau dengan kabar yang dari orang yang bisa dipercaya. Kenapa? Karena maksud dari hadis ini adalah berusaha untuk merubah kemungkaran sesuai dengan kemampuannya. Mampu, maka jangan dipaksakan. Jangan sampai kemungkaran, kita mengingkari kemungkaran, menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Maka itu tidak boleh. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Allah Ta'ala juga pernah membuat sebuah tulisan tentang apa? Tentang dhawabit, tentang aturan-aturan untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian di sini juga pelajaran yang lain, annal munkara yakhtalifu bihasabi kerudati syahsi. Namanya kemungkaran itu bermacam-macam. Ya, tidak sama kemungkaran itu. Itu tergantung kepada kemampuan orang per orang. Ya. Jadi, ikhwati fillah, sebagaimana dikatakan tadi, bahwa yang namanya mengingkari kemungkaran itu tidak sama dari orang ke orang. Contohnya, jika kita melihat seorang pemuda melakukan kemungkaran, ya, dan kita bukan siapa-siapa, dan kita tidak punya wewenang, untuk melakukan atau untuk merubah kemungkaran itu dengan kekuatan kita. Maka dengan lidah kita saja, dengan ingatkan, dengan cara yang baik. Tapi kalau kemudian orang tua, ada orang yang merupakan orang tua pemuda tersebut, maka dia bisa merubahnya dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya. Kenapa? Karena dia merupakan walinya, merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap pemuda tersebut. Ya, sama dengan kemungkaran-kemungkaran yang lain terjadi di jalan. Kalau kita tidak diberi wewenang, maka kita jangan merubah dengan kekuatan kita, dengan kekuasaan kita, kecuali memang itu di bawah kekuasaan kita. Seperti kalau sepertinya seorang pimpinan kepada anak buahnya, maka itu wajib merubahnya dengan apa? Dengan kekuatannya. Ya. Jadi jangan sampai kemudian seperti katakan tadi, kita mengingkari kemungkaran tapi menimbulkan kemungkaran yang lebih besar dibandingkan kemungkaran yang kita ingkari. Na'udzubillah min dzalik. Wa fihi anna bara'at adh-dhimmati la tastalzimu izalatal munkar, bal sa'yu fi izalatihi hasbal qudrah. Dan kemudian pelajaran yang lain bahwa apa? Bahwa terbebasnya beban kita, beban apa? Beban untuk mengingkari kemungkaran itu bukan dengan hilangnya kemungkaran. Yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita mengingkari kemungkaran, bukan menghilangkan kemungkaran. Itu dua hal yang berbeda, ya. Kita diperintahkan untuk apa? Mengingkari kemungkaran, bukan untuk merubah kemungkaran. Ya. Walaupun kita sudah mengingkari, kemungkaran itu tetap terjadi, kemungkaran itu tetap ada, maka kita sudah terlepas beban kita. Kita sudah melaksanakan kewajiban kita untuk apa? Untuk mengingkari kemungkaran. Ya. Kenapa? Karena yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita berusaha untuk mengingkari kemungkaran walaupun dengan hati kita. Ya. Walaupun hanya dengan hati kita. Kenapa? Karena kita dengan apa? Dengan kekuatan tidak mampu, dengan tangan tidak mampu, dengan lidah juga kita tidak mampu, kita tidak tahu dalil yang mendetail. Kalau kita ingatkan, mungkin dia malah akan menyampaikan syubhat-syubhat yang bahkan mungkin akan membuat kita apa? Membuat kita kalang kabut. Kenapa? Karena dia ternyata lebih hafal dalil dari kita. Maka ingkari dengan apa? Dengan hati, ya, seperti itu. Wa fihi kamal syari'ati wa yusriha. Wa yusruha haitsu lam yukallif al-mar'a bima la yustata'. Di sini juga menunjukkan apa? Kesempurnaan syariah, kesempurnaan agama Islam. Kenapa? Karena agama Islam itu tidak membebani seorang apa? Tidak membebani seorang dengan hal yang tidak mampu, ya. Dalam ilmu usul fiqh itu ada namanya taklif ma la istata, atau memberikan beban yang tidak mampu dilakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam akhir-akhir surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya. Taklif bima la yutaq, ya. Itu apa namanya? Memberikan beban, memberikan kewajiban dengan hal yang tidak mampu untuk dilaksanakan. Ya, itu tidak ada dalam agama Islam. Makanya Rasulullah SAW juga dalam sebuah hadis lain mengatakan, jika aku memerintahkan satu hal, maka lakukanlah semampu kalian. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian, yaitu semampu kita. Wa dzalika adhaful iman. Nah, ketika Nabi SAW menyebutkan, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman, pelajarannya apa? Anal imana yazidu yanqus khilafan liman khalaf. Ya, itu juga untuk menegaskan lagi bahasanya namanya iman itu bertambah dan berkurang. Ya. Dan hanya kelompok-kelompok yang sesat yang kemudian mengatakan iman itu sama. Bahkan ada mengatakan orang-orang yang paling jahat, orang-orang yang paling berdosa itu imannya sama dengan imannya malaikat. Nauzubillah min dzalik. Itu pemahaman sesat. Iman itu naik turun. Ketika kita belajar agama Islam, contohnya ketika mempelajari ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu syariah, maka insya Allah pada saat itu kemudian iman kita naik. Tapi kemudian ternyata di tengah jalan, di tengah belajar ilmu syariah itu, niatnya berubah dari ingin mengangkat kebodohan pada dirinya sendiri dan keluarganya, dari tadinya untuk apa? Untuk diamalkan, ternyata niatnya berubah untuk apa? Untuk bisa menebat orang lain. Maka pada saat itu menjadi apa? Menjadi down lagi imannya, menjadi turun lagi. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kita sekarang masuk ke hadis yang ke-11. عن عائشة رضي الله تعالى عنه قالت استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك فقلت بل عليك السلام واللعنة فقال يا عائشة إن الله رفيق يحب رفقا في الأمر كله قلت أولم تسمع ما قالوا قال قلت وعليكم وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله رفيق يحب رفقا ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. Dari Aisyah Ummul Mukminin, ibu kita semuanya, ibu orang dari ibu orang-orang beriman dari dulu sampai sekarang sampai nanti hari kiamat nanti, bahwa sekelompok dari orang Yahudi meminta izin kepada Rasulullah SAW, lalu nah inilah kekurang ajaran orang Yahudi. Jadi kalau ada orang yang apa namanya yang berdamai dengan orang Yahudi, ya kalau sudah Muslim kita tidak katakan Yahudi lagi, ya ini Yahudi ini sudah menunjukkan pada agama, pada karakter, bukan kepada bangsa lagi, ya. Jadi kalau ada orang-orang yang berdamai dengan orang Yahudi, percaya kepada orang Yahudi, maka mereka secara tidak langsung itu sudah apa? Sudah mengingkari kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala dan kabar-kabar dari Rasulullah SAW. Ini sudah jelas, kepada Nabi saja mereka seperti ini, ya. Mereka minta izin kepada Nabi tapi apa yang dikatakan? Assalamu alaik. Itu apa? Kematian atasmu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini merupakan perkataan yang kufur, ya. Mereka memang orang kafir. Tapi ini merupakan sebuah kejahatan yang nyata, yaitu apa? Memplesetkan, ya. Ketika apa namanya? Ketika kata ra'ina, mereka kemudian apa? Kemudian mereka menjadi plesetkan menjadi apa? Ru'unah. Kemudian hittah, mereka plesetkan menjadi hintah. Dan ini assalamu, mereka plesetkan menjadi assamu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Aisyah radhiyallahu anha, ya, ibu kita tentu tersinggung, ya, suaminya yang jangankan suami seorang nabi, suaminya itu adalah seorang nabi, ya, sedangkan istri manapun yang suaminya diapa dilecehkan seperti itu pasti akan marah, apalagi beliau Aisyah radhiyallahu anha pada saat itu adalah masih muda, tersinggung maka naik emosinya lalu mengatakan apa, bal alaikumussalam wal la'nah, ya, ini kalau kita lihat dari apa dari sighah atau dari perkataannya, ini merupakan bentuk kemarahan dari ibunda kita dan pembelaan terhadap suami yang merupakan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Aisyah di sini, sebaliknya, ya. Bagi kalianlah, hanya bagi kalianlah kematian dan laknat. Ya. Kita pun kalau mungkin mendengar sendiri ada orang yang mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu, kita pasti akan marah. Dan itu adalah kemarahan yang syar'i. Ya, kemarahan dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita tidak marah dengan mengatakan bahwasanya nabi tidak perlu dibela, maka iman kita dipertanyakan. Ya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai menulis sebuah kitab, ya, As-Sadimul Maslul 'ala Syatimur Rasul. Ya, pedang terhunus kepada para pencaci nabi, ya. Ini yang sering digembar-gemborkan oleh orang-orang liberal, orang-orang yang tidak takut kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang yang sudah murtad baik dengan sadar atau tidak sadar dengan mengatakan bahwasanya Allah dan Rasulnya tidak perlu dibela. Betul, ikhwati fillah, Allah dan Rasulnya tidak perlu dibela. Tapi kita butuh untuk membela Allah dan Rasulnya. Kenapa? Kenapa kita butuh membela Allah dan Rasulnya? Karena Allah Subhanahu wa taala firman, "In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian dan akan menetapkan kaki-kaki kalian. Maksudnya apa? Kalau kita lihat dari mafhum mukhalafahnya, maka barang siapa yang tidak menolong Allah dan Rasulnya, maka Allah tidak akan pernah menolongnya. Ya. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah dan Rasulnya, maka kita harus menolong Allah dan Rasulnya. Jadi Allah tidak butuh ditolong, Rasulnya tidak butuh ditolong, tapi kita yang butuh menolong Allah dan Rasulnya. Ya, semoga itu bisa difahami. Tapi kemudian Rasulullah SAW dengan akhlaknya yang baik, akhlaknya yang mulia, menegur istrinya tentang emosi dari Aisyah radhiyallahu anha tadi yang mengatakan, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu lembut dan menyukai kelembutan dalam segala sesuatu. Innallaha rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kullih. Sungguhnya Allah itu lembut, maha lembut dan menyukai kelembutan dalam segala hal. Tapi kemudian Aisyah radhiyallahu anha membalas, ya, dengan apa namanya, memberikan satu alasan kenapa beliau sampai emosi seperti itu, sampai membalas dengan apa, dengan perkataan yang sangat sangat kejam, ya, mendoakan kematian dan la'anat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka katakan? Maksudnya, hai, wahai suamiku, tadi orang itu mendoakan kematian untukmu, mendoakan kecelakaan untukmu. Tapi Nabi SAW kemudian menjawab, aku sudah menjawab, wa'alaikum. Jadi jawaban Nabi simple, tapi mengenai itu apa? Dan bagi kalian juga. Seperti itu. Ya, subhanallah. Inilah akhlak yang mulia dari Nabi SAW, di mana beliau hanya membalas sesuai dengan apa? Sesuai dengan kejahatan seorang. Kalau kita kan kalau membahas biasanya lebih daripada kejahatan seorang tersebut, ya. Hadis ini dibacakan Imam Bukhari. Kemudian dalam riwayat lain yang dibacakan Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, wahai Aisyah, sungguhnya Allah itu maha lembut dan menjaga kelembutan. Dan Allah memberikan kepada kelembutan yang tidak diberikan kepada perbuatan kasar, dan yang tidak diberikan kepada selain kelembutan tersebut. Ini juga menegaskan kepada kita, Rasulullah SAW menegaskan kepada kita bahwa hendaknya, ya, kita hendak berbuat lemah lembut kepada orang pada asalnya, ya. Bukan berarti kemudian kita lembek, melambai, ya, bukan seperti itu. Bukan kemudian artinya bahwasanya kita lemah, tidak. Beda orang lembut dengan orang lemah. Orang lemah tidak punya kekuatan. Orang lemah tidak punya tekad. Ini kekuatan punya, tekad punya, tapi bersikap lembut. Dan ketika diperlukan, maka kekuatannya dikeluarkan, ya. Karena tidak semua juga orang yang kasar itu punya kekuatan. Tidak, ya. Banyak orang yang cuma kasar mulutnya saja, tapi ketika didatangi, ya, kalau kata orang Sunda, ketika diontrok, ya, ternyata dia seperti apa? Seperti kucing kesiram. Tapi subhanallah, kalau sepertinya di media sosial, ya, mulutnya itu seperti tidak pernah sekolah, ya, kasar kesana sini, didatangi seperti kucing disiram air panas, ya, diam. La haula wala quwata illa billah. Baik, pelajaran di sini, qaulul yahud assalamu alaik, perkataan orang Yahudi, kecelakaan atau kematian untukmu. Di sini ada pelajaran annal yahuda qaumun buht, bahwasanya Yahudi itu adalah kaum yang apa? Kaum yang pendusta. Ya. Kenapa? Karena mereka itu selalu mencari kesempatan untuk apa? Untuk menghancurkan agama Islam. Menghancurkan ajaran Allah dan Rasulnya. Walaupun dengan memplesetkan perkataan. Ya. Sudah banyak sekali plesetan-plesetan perkataan yang dilakukan orang Yahudi dari dulu sampai sekarang. Kemudian yang kedua, azimu bughdil yahud lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang Yahudi itu sangat besar kebenciannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sangat mengherankan jika ada orang yang kemudian bekerja sama berlemah lembut kepada orang-orang Yahudi. Kita subhanallah, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang pemerintah kita melalui undang-undangnya tidak pernah mau melakukan hubungan diplomatik dengan apa? Dengan negara Yahudi. Ya. Dan itu patut kita syukuri. Ya, patut kita syukuri. Kenapa? Karena mereka sangat benci Nabi SAW. Dan sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walan tarud anka al-yahud walan sara hatta tattabi'a millatahum, dan sungguh tidak akan ridha orang Yahudi dan Nasrani sampai kalian ikut pada ajaran mereka. Ikut ajaran mereka belum tidak berarti masuk kepada agama mereka, bukan, ya. Tapi ikut kebiasaan mereka, ikut tata cara hidup mereka, itu sudah sama dengan mengikuti ajaran mereka, ya. Tidak mesti dengan apa? Dengan murtad atau berubah agama, apalagi berubah kepada agama Yahudi. Agama Yahudi itu adalah agama yang khusus, yang eksklusif, ya, yang tidak cocok untuk apa? Untuk agama, untuk orang lain, untuk bangsa selain Yahudi. Kemudian pelajaran lain, fihi anna idza kana a'da'ul islami yaqdahuna fi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi falaysa bighoribin qaduhum fil islami aw fil qur'ani aw fi nabil islam ba'da mamati. Bahwa jika musuh-musuh Islam Ya, jika musuh Islam pada masa hidup Nabi SAW, mereka sudah berani mencaci Nabi SAW. Mereka sudah berani untuk menuduh Nabi, untuk menyakiti Nabi SAW ketika Nabi masih hidup. Maka ketika sekarang Nabi SAW sudah wafat 14 abad yang lalu, itulah sangat tidak heran lagi jika mereka berani untuk apa? Mereka berani untuk menghina Islam. Mereka untuk menghina Al-Quran. Mereka untuk menghina hadis. Mereka untuk menghina sahabat-sahabat Nabi. Ya, bahkan mereka menghina Nabi SAW dengan berbagai macam bentuk, dengan berbagai macam perkataan, dan dengan berbagai macam cara. Ya, baik dengan sok ilmiah lah, ya, dengan cara kritik, ya, membangun, tapi bukan kritik namanya, itu adalah mencela. Ya, kita jangan heran, karena di masa hidup Nabi SAW, musuh Islam sudah berani apa? Sudah berani menyakiti Nabi SAW. Apalagi ketika sekarang sudah wafat. Maka kita harus waspada seperti itu. Walaupun orang gelarnya banyak sama sekali, ya. Walaupun orang gelarnya banyak, walaupun dia kedudukannya tinggi, tapi kalau dia penghina Nabi, penghina Nabi. Ya. Kalau sudah tegak hujah, maka sudah kita kafirkan. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Wafi annasyani an-Nabi SAW huwal abtar. Kama qala ta'ala, innasyani akahuwal abtar. فقد أظهره الله أظهر الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولكره المشركون. Di sini ada pelajaran bahwa orang-orang yang menghina Nabi SAW, mereka lah yang terputus. Terputus apa? Mungkin keturunannya tidak terputus, tapi terputus dari apa? Dari kenangan. Kecuali apa? Kenangan-kenangan buruk saja. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Inna syani'aka wal abatar," semuanya orang-orang yang mencaci engkau, yang menghina engkau, itulah orang-orang yang terputus. Mereka menghina Nabi SAW sebagai orang terputus keturunannya karena tidak punya anak laki-laki. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya terputus itu bukan hanya terputus keturunan, tapi terputus memorinya. Ya, kenangan mereka, kenangan baiknya mereka tidak ada. Yang ada apa? Dikenal sebagai orang-orang yang buruk. Nauzubillahi min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memunculkan, ya, memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala walaupun orang-orang musyrik itu merasa benci. Nah, sekarang kita, karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan memenangkan Islam dengan cara apapun. Dengan caranya. Caranya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi orang yang penonton memusuhi atau ikut di dalamnya. Kalau ikut dalamnya, kita harus menolong Allah dan Rasul-Nya. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan belajar ilmu syar'i, ya. Belajar dengan akidah yang benar. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi akhir tafsir surah Al-Kautsar, fatawahhamu li jahlihim annahu sallallahu alaihi wasallam idza mata banuhu inqata'a dhikruhu wa hasha wa kalla bal qad abqa Allahu dhikrahu ala ru'usil ashhad wajaba syara'ahu ala riqabil ibadi mustamirran ala dawamil abad ila yaumil hashri wal ma'ad salawatullahi wa salamuhu alaihi daiman ila yaumit tanad. Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau adalah seorang ahli tafsir, juga ahli sejarah, juga ahli hadis. Ini istimewa, ya, para ulama salaf itu mereka tidak takhusus, tidak spesial dalam satu cabang ilmu saja, tapi mereka berbagai cabang ilmu mereka kuasai. Yaitu merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada satu kaum yang tidak Allah berikan kepada kaum yang lain. Ibnu Katsir rahimahullah telah mengatakan dalam akhir surat tafsir surat Al-Kautsar, maka orang-orang kafir itu mereka berkhayal, ya, karena kebodohan mereka, bahwa ketika Nabi SAW tidak punya keturunan laki-laki, mereka berkhayal bahwasanya Nabi itu akan hapus dari sejarah, akan terputus kenangannya, ya, akan terputus kenangan Nabi SAW di kalangan manusia. Tentu saja itu salah, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan, mengabadikan kenangan Nabi SAW itu. Penyebutan Nabi SAW sudah Allah kekalkan, ya. Bahkan sudah diwajibkan kepada para umatnya untuk selalu menyebutkan Nabi SAW. Kapan itu? Di dalam sholat itu minimal. Kemudian dia apa lagi? Dalam azan, ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian lanjutnya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Nabi SAW tidak pernah terputus penyebutannya, pengungkapannya, ingatannya sampai hari kiamat nanti. Ya. Karena apa? Karena sudah Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan وفيه عظيم كيد أهل الضلال وأنهم قد يؤذون صاحب الحق ولو في أقر داره. Nah, kemudian juga di sini peringatan bahwa orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang itu tipu dayanya itu sangat besar. Ini di sini Syekh Abdul Aziz Asadhan mengingatkan kepada kita untuk jangan merasa aman dari tipu daya orang-orang kafir, dari tipu daya para musuh-musuh Islam, apalagi orang-orang munafik yang mereka secara lahirnya mengaku beragama Islam tapi ungkapan-ungkapannya itu penuh dengan kebencian kepada Islam. Bahwa orang-orang sesat itu, ya, mereka kadang-kadang menyakiti orang-orang yang benar, orang-orang yang berpegang pada al-haq, walaupun orang yang berhak yang memegang kebenaran tersebut berada di tengah rumahnya, berada di komunitasnya. Dengan apa? Dengan ucapan-ucapan, dengan fitnah-fitnah. Seperti sekarang, Indonesia sekarang ini adalah mayoritas muslim. Ya, di dunia tidak ada umat Islam yang lebih besar dibanding Indonesia. Tapi lihat orang-orang munafik. Ya. Orang-orang munafik, mereka begitu bebas berbicara mendiskreditkan Islam. Mereka begitu bebas bicara menjelek-jelekan ajaran Islam, menjelek-jelekan Allah dan Rasulnya. La haula wala quwata illa billah. Maka kita harus hati-hati dengan hal seperti itu. Kalau innallaha rafiqun yuhibbu rifqa fil amri, kalau sungguhnya Allah itu maha lembut dan menyukai kelembutan dalam segala hal. Pelajarannya fihi atarawi fil amri qabla alqat'i fi. Maksudnya bahwa kita hendaklah pelan-pelan. Ya, hendaklah kita jangan terburu-buru sebelum memutuskan sebuah perkara. Sebelum kita mengambil tindakan, kita pelan-pelan. Ya. Jangan terburu-buru. Karena sebagaimana dikatakan dalam patah al-ajalatu minasyaitan. Semuanya ketergesa-gesaan itu dari syaitan. Wa fihi anna tarafuqu fil umuri mahmud. Kama anna al-ajalata duna rifqin madhmumah. Bahwa kelembutan di dalam segala hal itu adalah terpuji. Sebagaimana tergesa-gesa, ya, tanpa ada kelembutan itu adalah tercela. Ya, jangan kita tergesa-gesa. Kita harus harus pelan-pelan, ya. Makanya jangan sampai anak muda itu cepat-cepat mendapatkan kedudukan. Kenapa? Karena anak muda itu inginnya cepat, ya, inginnya tergesa-gesa, tidak berpikir panjang. Sehingga apa? Sehingga banyak timbul kerusakan karena ketergesa-gesaan tersebut. Wa qawluhu inna allaha rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kullihi. Dan juga sabda Nabi SAW, sungguhnya Allah maha lembut dan menyukai kelembutan dalam segala hal, dalam segala perkara. Pelajarannya diantaranya fi itsbatu sifatir rifqi wal mahabbati lillahi ta'ala. Bahwasanya di situ Rasulullah SAW menetapkan apa? Menetapkan sifat lembut dan sifat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlus sunnah wal jamaah itu sepakat bahwa sifat Allah itu banyak, bukan hanya 14, bukan hanya 20. Sifat Allah itu banyak. Berapa banyaknya? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Ya. Kita hanya diberitahukan sebagiannya saja. Bagaimana dengan nama-nama Allah? Nama-nama Allah yang terbaik yang wajib kita ketahui hanyalah 99. Adapun yang lainnya itu hanya Allah yang tahu. Ya, adapun jumlah untuk sifat Allah, Rasulullah SAW tidak menetapkan berapa, tapi banyak. Dan tanya tadi ini, yaitu sifat maha lembut dan sifat cinta, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwa. Allah memberikan sesuatu, ya, kepada kelembutan yang tidak diberikan kepada perbuatan kasar dan tidak diberikan kepada selain itu. Itu selain kelembutan. Di sini pelajarannya husulul khairi birifqi lid-da'i wal mad'u. Bahwa dengan kelembutan itu akan didapatkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi ya da'i sendiri dan juga bagi mad'u-nya. Orang kalau berbuat kasar itu kan mungkin nanti akan terjadi perkelahian, ya. Ketika terjadi perkelahian maka dua-duanya mendapatkan keburukan, ya. Tapi dengan kelembutan maka mungkin terjadi ikhtilaf qulub. Hati menjadi apa? Menjadi terkait, maka itu menjadi apa? Menjadi kebaikan baik bagi da'inya ataupun bagi mad'u-nya. Kama anna dhararul 'unfi fi da'watin nasi yuharrimu da'i wal mad'u min khairin katsir. Sebagaimana bahaya, ya, bahaya dari perbuatan kasar itu di dalam berdakwah kepada manusia itu mengharamkan atau menghalangi dai dan man'u dari banyak kebaikan, ya. Maka di sini tentu seorang dai, seorang thalib ilmi itu harus belajar arif, belajar kemutan, belajar tazkiyatun nafs, ya. Belajar untuk menyucikan diri, raqaiq kalau dalam istilah para ulama. Kita lanjutkan dengan hadis yang terakhir untuk pagi hari ini insyaallah, al-hadithu al-hadi asyar, hadis yang ke-11. An Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu anna rajulan ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ismuhu Abdullah wa kana yulaqabu himaran wa kana yuhdhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad jaladahu fi syirab fa'utiya bihi yawman fa'amara bihi fajulida faqala rajulun minal qawmi Allahumma la'anhu ma akthara ma yu'ta bih faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tal'anu fa'allahi ma alimtu illa annahu yuhibba Allah wa rasulah. Dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahwa seorang laki-laki di masa Nabi SAW yang namanya adalah Abdullah, dia diberi julukan sebagai himar. Apa itu himar? Keledai, ya, julukannya keledai. Kenapa? Karena dia suka membuat Nabi SAW tertawa, ya. Dengan apa? Dengan kelakuannya, dengan ucapan-ucapan atau dengan perkataan-perkataannya membuat Nabi ketawa SAW. Dan Nabi SAW pernah mencambuknya. Kenapa? Karena dia minum khamar, ya. Karena dia minum khamar. Ya, jadi di sini kita melihat, ya, walaupun orang itu suka menyenangkan Nabi SAW sehingga Nabi tertawa, tapi nak ketika dia berbuat hal yang melanggar syariah, ya, Nabi tidak pandang bulu, ya, dicambuk. Berapa kali? Untuk orang minum khamar itu dicambuknya adalah 40 kali, ya, sebagaimana ditetapkan oleh para ulama. Maka pada suatu hari dia dibawa, ditangkap lagi. Kenapa? Ya, karena minum khamar lagi. Lalu Nabi SAW memerintahkan untuk mencambuknya lagi. Maka salah seorang dari para sahabat kemudian berkata, ya Allah, laknatlah dia. Apa arti laknat? Laknat itu adalah al-bu'du min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang ini mungkin karena saking kesalnya melihat Abdullah atau Himar ini sudah pernah dijilid oleh Nabi SAW, pernah dicambuk oleh Nabi SAW, tapi kemudian kembali lagi, minum lagi, dicambuk lagi, dia kesal, maka kemudian berdoa seperti itu, ya Allah, la'anatlah dia, karena sungguh banyak yang sudah dilakukan. Artinya sungguh besar dosa yang sudah dia lakukan. Tapi Nabi SAW kemudian mengingatkan, jala tal'anu, jangan engkau melaknatnya. Kenapa alasannya? Demi Allah, aku tidak tahu, aku tidak mengenal dia kecuali dia itu mencintai Allah dan Rasulnya. Artinya ini pengakuan, ya, kesaksian dari Nabi SAW dan Nabi SAW as-sadiq al-masduq, ya. Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, tapi berbicara sesuai dengan wahyu. Beliau mengatakan apa? Aku tidak mengetahuinya kecuali dia itu apa? Cinta kepada Allah dan Rasulnya, ya. Jadi orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya tidak boleh dilaknat. Kita lihat faedah-faedah dari sini. Kana yuhiku Rasulullah SAW. Bahwasanya khimar ini suka membuat Nabi SAW tertawa. Apa pelajarannya di sini? Samahatu khuluqin Nabi SAW. Yaitu apa? Ada, bahwasanya di antara akhlak Nabi itu adalah toleransi. Ya, Nabi itu tidak jaim. Ya, kalau melihat sesuatu yang memang lucu, ya tertawa, bukan? Begini saja, diam. Menahan ketawa, tidak. Ya. Ada toleransi di situ. Ya, orang mau ketawa, selama itu bukan kebohongan yang diucapkannya. Wa fihi aradu 'ala man za'ama anna dhahka mutlaqan la yaliku bi ahli samti wal waqar. Hadis ini juga merupakan bantahan bagi orang yang menyangka bahwa asal tertawa itu akan apa? Itu tidak layak bagi orang-orang yang bijaksana atau orang yang berwibawa. Jadi kalau orang berwibawa itu harus diam saja. Ada hal yang lucu, diam. Begini, ya. Walaupun dalam hatinya pengen tertawa, tapi kan dalam hati saja. Ya, tanpa ekspresi, datar. Itu bukan bijaksana, itu jaim. Ya. Kita tidak perlu jaim. Kita jaga wibawa, tapi tidak perlu jaim. Kalau ada memang lucu, ya ketawa saja, tapi jangan berlebihan. Hah? Apalagi ketawa sampai ngompol, ya, tidak seperti itu, sampai terkekek-kekek. Ya, ketawa saja, biasa, ya. Jangan sampai dengan suara keras, sampai kedengaran dari apa namanya kedengaran dari Bandung, kedengaran sampai mana, sampai ke Kairo, tidak seperti itu ya. Kemudian pelajaran yang lain, anna alaihi di'abatu anna ghalabatu di'abati ala ba'di nasi la haraja fiha idha la tadramanu mahzuran min ghibatin au namimatin au syukhriyatin au nahmi dhalik. Bahwa orang yang apa namanya, orang yang memang suka bercanda ya, ada sekelompok orang yang suka bercanda ya, itu tidak apa-apa ya. Memang mungkin orang ini memang suka bercanda, tidak masalah, selama apa? Selama candanya itu tidak mengandung apa? Tidak mengandung mahdzur. Apa itu mahdzur? Tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariah. Contohnya apa? Mengandung ghibah. Dia canda tapi membicarakan orang lain. Ya. Dan orang itu nyata, bukan hanya sekedar khayalan saja. Ya, orang itu nyata. Jadi, membicarakan kejelekan orang lain untuk apa? Untuk membuat orang tertawa, itu tidak boleh. Atau namimah, untuk mengadu domba, bercanda tapi membuat orang kemudian jadi bermusuhan gara-gara candanya tersebut. Ya. Atau menghina orang lain. Wah, itu lihat si hideung ya, si hitam atau si apa begitu ya, kepada orang lain. Maka itu tidak boleh. Ya. Atau juga ya, candanya itu dusta. Selama candanya tidak dusta, seperti Nabi SAW mengatakan, ya udah aku berikan kamu anak unta. Ya. Sehingga apa? Sehingga sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana aku apa yang suka berbuat dengan anak unta? Maka Rasulullah SAW menjawab, ya bukankah setiap unta itu anak unta yang lain? Ya, baru itu canda yang benar ya, tidak masalah. Kemudian ketika Nabi SAW bersabda, la tal'anuhu fa wallahi ma 'alimtu illa annahu yuhibbullaha wa rasulah. Ya. Janganlah engkau melaknatnya karena sungguhnya aku tidak mengetahuinya. Di sini Rasulullah SAW ada pelajaran al-inkaru ala man khalafa manhajil inkar. Ya. Itu apa namanya? Mengingkari orang-orang yang menyelisihi pedoman dalam mengingkari, ya. Maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai mengingkari kemungkaran itu menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, atau mengingkari kemungkaran tapi dengan cara yang salah. Itu artinya mengingkari dengan menyelisihi pedoman pengingkaran. Jadi dalam mengingkari kemungkaran itu ada pedomannya juga, ada aturan-aturannya. Ya, harus dengan apa? Harus dengan ilmu. Kemudian juga di sini pelajarannya annahyu an la'ni bi ghairi haqqin. Dilarang untuk melaknat tanpa kebenaran. Contohnya apa? Ya melaknat sesama muslim. Ya. Kalau orang kafir bagaimana? Hendaknya juga dihindari selama masih hidup, karena mungkin saja nanti dia dapatkan hidayah. Ya. Kita sudah besar kerusakan yang dilakukan di muka bumi ini. Wallahu ta'ala. Wa fi isti'malul hikmati fi da'wati al-mutalabbisi bil ma'siyah. Di sini juga Rasulullah SAW mengajarkan untuk hikmah, bijaksana terhadap orang-orang yang dalam berdakwah kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Ya. Jadi apa namanya? Ikhwati fillah, untuk orang berbuat maksiat, kita harus bijaksana juga. Ya, karena ada berbuat maksiat itu kan bukan karena apa? Karena menghalalkan, bukan karena memang nafsunya tidak bisa tertahan ya, tapi dia cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang selanjutnya, muru'atu ahwalin nasi athna al-inkari 'alaihim, bahwasanya ketika kita mengingkari perbuatan kemungkaran seseorang, hendaknya kita memperhatikan apa? Kondisinya, ya. Contoh pencuri, jangan setiap pencuri kemudian kita hina, kemudian banyak, apalagi dalam masa sekarang ini banyak pencuri itu pencuri memang karena butuh ya, tapi ilmunya sedikit, kemudian juga bukan pekerjaan dia, karena terpaksa. Maka harus dilihat ya, orang seperti itu jangan sampai kemudian setiap pencuri contohnya kita hinakan ya. Bahkan boleh jadi dia mencuri karena kesalahan kita, karena kita tidak perhatian kepada tang kita. Nauzubillah min dzalik. Wa qaluhu yuhibbullaha wa rasulah. Firman Allah Subhanahu wa taala ya. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya apa? Anna mahabbatullahi taala bihaqqin mustajimatin mahabbati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bahwa jika orang benar-benar cinta kepada Allah, itu dia pasti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dua kalimat syahadat, bersaksi Allah satu-satunya ilah, kemudian bersaksi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maka itu tidak dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Wa fihi dzikru man ma fi sahibil ma'siyah min khisalil khairi li targhibit fit taubah wa li syadin nas ila rifqi bihi. Nah, di sini Rasulullah SAW menyebutkan apa? Menyebutkan adanya kebaikan dari orang yang berbuat maksiat. Ya. Jadi kalau ada orang seorang muslim berbuat maksiat, kadang-kadang kita perlu menyebutkan kebaikannya. Untuk apa? Pertama, untuk apa? Mengingatkan orang yang berbuat maksiat tadi itu agar apa? Agar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengapa namanya? Membangun atau menggugah hati kecilnya, membuah domirnya agar segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika menyebutkan kebaikan orang yang berbuat maksiat itu, ya, di hadapan orang yang bermaksiat tadi adalah untuk apa? Agar orang-orang kemudian berbuat lembut kepadanya. Ya. Karena itu tadi, ya, tidak semua orang yang berbuat maksiat itu karena apa? Karena suka. Tidak sebuat karena menghalalkan, tapi berbuat karena memang dia imannya lemah saja. Ya. Dia cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, tapi imannya lemah, sehingga apa? Kadang-kadang terkuasai oleh hawa nafsunya. Wa fihi adamul ya'si min nushi sahibil ma'siyah walau taqarrara minhu wuqu' fi dhanbi. Bahwa Rasulullah SAW juga menasihati kepada kita jangan putus asa di dalam menasihati orang-orang yang berbuat dosa, walaupun berulang-ulang dosa yang sama dilakukannya. Ya, walaupun Rasulullah SAW mengatakan bahwa seorang muslim itu tidak akan jatuh ke lubang yang sama dua kali, tapi kalau kita melihat saudara kita seperti itu, ya kita tetap berusaha untuk menasihatinya, apalagi jika saudara-saudara, ya, jika masih keluarga sendiri. Paling tidak jika sama muslim kita terus ingatkan, ya. Wa fihi anna murtaqibal kabirati la yakfur. Nah, ini yang paling penting. Bahwa orang yang berbuat dosa besar, yang minum khamr itu dosa besar, ya. Orang yang berbuat dosa besar itu tidak jadi kafir. Tidak kemudian serta-merta jadi kafir. Selama apa? Selama dia tidak menghalalkannya. Yang menjadi kafir itu apa? Kalau dia menghalalkan walaupun tidak melakukannya. Orang menghalalkan zina itu otomatis kafir. Tapi orang berzina berkali-kali dan tahu kalau zina itu adalah haram, ya, cuman dia tidak bisa menahan diri, maka dia berbuat dosa besar tapi tidak kafir. Inilah ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah. Taib ikhwati fillah, sampai di sini bacaan kita dalam kitab Arba'un Haditsan fit Tarwi wal Manhaj. Insyaallah kita akan lanjutkan pada besok pagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kebenaran yang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan itu dari tipu daya syaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang mendengarkan perkataan terbaik dan mengikuti dan mengamalkannya. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.